بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan الأصل الخامس landasan yang kelima dari enam landasan pokok agama Islam. Yang pertama tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua bersatu di atas agama ini dan tidak berpecah belah. Yang ketiga, mentaati pemerintah. Yang kelima, penjelasan tentang apa itu ilmu, siapa para ulama. Yang kelima akan kita pelajari. Bayanullahi subhanahu li awliya'illahi. Penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala tentang wali-wali Allah azza wa jalla. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihina bihim min a'da'illahi wal munafiqina wal fujjari. Dan dibedakannya antara mereka wali-wali Allah Azza wa Jalla dengan orang-orang yang menyerupai mereka dari kalangan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan نعم هذا أصل عظيم يا ini adalah landasan yang agung وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان yaitu dibedakannya antara wali-wali Allah Azza wa Jalla dengan wali-wali syaitan. Lianna ahlal batili saru yusammuna awliya asyaitani awliya Allahi. Karena sesungguhnya ahlul batil, mereka menyebut wali-wali syaitan dengan wali-wali Allah. Hatta inna hadzal amra tabasa 'alan nasi. Sampai-sampai sungguh perkara ini tersamarkan pada manusia. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا نافعا مفيدا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Dan karena itulah Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menulis sebuah kitab yang bermanfaat, yang berfaedah, yang beliau beri judul Pembeda antara wali-wali Ar-Rahman dengan wali-wali syaitan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Thumma bayyanahum biqaulihi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang siapa mereka wali-wali Allah dengan firman-Nya yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Haula'i hum awliya'ullahi, mereka inilah wali-wali Allah. Jama'u bainal imani wa bainat taqwa, mereka mengumpulkan antara keimanan dengan ketakwaan. Wa bainal ilmin nafi'i wal amali salihi, antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Haula'i hum awliya'ullahi, mereka inilah wali-wali Allah. Laisa awliya'ullahi man kharaja 'ala syar'illahi wa ghayyara dinallahi. Bukanlah wali-wali Allah adalah orang yang keluar dari syariat Allah Azza wa Jalla dan merubah agama Allah. Wa da'a ila ibadatil quburi wal adrihati, dan yang mengajak kepada peribadahan terhadap kuburan-kuburan dan nisan-nisan. Hadza waliyyu syaitani, ini adalah wali syaitan. Wa laysa al-waliyyu huwa as-sahiru wal-kahinu. Wa laysa al-waliyyu huwa as-sahira wal-kahina والخرافي الذي يظهر للناس مخارق سحرية. Dan bukanlah wali Allah adalah penyihir, dukun, orang yang berpegang dengan mitos-mitos yang menampakkan kepada manusia perkara-perkara yang melebihi kemampuan manusia biasa, yang muncul karena sihir. Wa yaqulu hadhihi karamatun, dan mengatakan bahwasanya ini adalah karamah-karamah. Wa hiya fil haqiqati makhariqu syaitaniyatun, padahal itu semua pada hakikatnya adalah perkara-perkara yang melebihi kemampuan manusia biasa yang berasal dari syaitan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, ويكفي في هذا آية في آل عمران هي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dan cukuplah dalam menjelaskan siapa wali-wali Allah ayat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, katakanlah apabila kalian memang beriman kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah Azza wa Jalla mencintai kalian. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan Mahabbatullahi hiya a'zamu anwa'il ibadati. Mencintai Allah Azza wa Jalla adalah macam ibadah yang paling agung. Wa alamatu mahabbatillahi ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. فالذي لا يتبع الرسول ليس وليا لله ولا يحب الله. Maka orang yang tidak mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam bukanlah wali Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah ia mencintai Allah Azza wa Jalla. وَهَٰؤُلَاءِ الْمُخَرِّفُونَ يَقُولُونَ. Sementara orang-orang yang berpegang dengan mitos-mitos ini mengatakan, لَا يَكُونُ وَلِيًّا لِلَّهِ إِلَّا إِذَا خَرَجَ عَنْ طَاعَةِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Tidaklah seseorang merupakan wali Allah kecuali apabila ia keluar dari ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Fahum indahumul wilayatu fil khuruji an sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wal i'timadu ala al khurafati wal bid'i. Maka mereka ini, kewalian menurut mereka adalah keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersandar kepada mitos-mitos dan kebid'ahan-kebid'ahan. Hadhihi hiya al-wilayatu 'indahum. Hadhihi hiya al-walayatu 'indahum. Inilah dia kewalian menurut mereka. Hum yaquluna, mereka mengatakan, nahnu na'budullaha li'annana nuhibbuhu la na'buduhu khawfan min narihi wala tama'an fi jannatihi. Mereka mengatakan, kami beribadah kepada Allah karena sesungguhnya kami mencintainya. Tidaklah kami beribadah kepada Allah karena takut akan nerakanya, dan tidaklah kami beribadah kepada Allah karena mengharapkan jannahnya. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Hanya saja kami beribadah kepada Allah karena sesungguhnya kami mencintainya. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, tuhibbunahu ala tariqati man, kalian ini mencintai Allah di atas jalannya siapa? Hal tuhibbunahu ala tariqati rasuli sallallahu alaihi wasallama au ala tariqati ghairihi. Apakah kalian mencintai Allah di atas jalannya Rasul alaihi salatu wassalam atau di atas jalan selain beliau? Innahu la yuhibbullaha illa man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidaklah mencintai Allah kecuali orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa al-fasilu baina awliya'i ar-rahmani wa awliya'i syaitani. Inilah dia pembeda antara wali-wali ar-rahman dengan wali-wali syaitan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.